Ya. Ada Ramayana, ada Adam Soteng, juga ada Rokok Sugon. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa New Palapa. Selamat siang, Mbok. Betapa harus ku tersenyum sementara hati menangis. Betapa harus ku tertawa sementara hati ku luka. Aku tersenyum sementara hati menangis. Betapa harus aku tertawa sementara hatiku luka. Harus ku hadapi kenyataan hidup ini. Harus ku atasi kepahitan ini. Dan jika pun tiada seorang jua yang dapat meringankan beban derita diriku ini. Betapa harus aku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus aku menghibur sementara hatiku hancur. Nyupalapa Ramayana. Apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Aku mengerti ini sanksi seorang penyanyi. Apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Walau hatiku ini penuh terhujam duri, tiada yang peduli. Walau hatiku ini koyak terjadi cabi, tiada yang peduli. Betapa harus aku tersenyum sementara hatiku hancur. harus kuhadapi kenyataan hidup ini, harus kuatasi kepahitan ini, dan ku sadari tiada seorang jiwa yang dapat meringankan beban derita diriku ini. Kenapa harus aku menyanyi sementara hatiku sedih? Betapa harus aku menghibur sementara hatiku hancur? Masih bersama Nyupang Lava SMP Indonesia. Seorang penyanyi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Seorang penyanyi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Walau hatiku ini penuh terhujam duri, tiada yang peduli. Walau hatiku ini, oh yang terjadi jadi, tiada yang peduli. Yeah, bro, asik. Betapa harus aku tersenyum sementara hatiku luka. Harus ku hadapi kenyataan hidup ini, harus ku atasi kepahitan ini, dan ku sadari tiada seorang jiwa yang dapat meringankan beban derita diriku ini. Sementara hatiku hancur. kasih tepuk-tepuk dulu dong yang paling ramai buat New Palapa di sini, Mas Bos. Ya Om. Sebentar Mas Gary ya. Ya.